menjelaskan makna sallallahu alaihi, maka sebagaimana penuturan Ibnu Taimiyah, yang Ibnu Taimiyah juga berselawat kepada beliau, wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau. Alihi itu aslinya adalah ahlun, ahlun ya, kemudian ya alin ya, kemudian alin itu kan hamzahnya dua, hamzah yang kedua dihadap diganti menjadi ha, alin menjadi ahlun. Alin hamzahnya dua, hamzah yang kedua diganti menjadi ha, maka menjadi ahlun. Nah, itu ini makna ahlun ya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menyatakan alus syakhsi man yantamuna ilaihi bisilatin wasiqatin min qarabatin wa nahwiha. Apabila dikatakan alu syakhsi, alunya seseorang, alu ya, kita, saya belum terjemahkan ya, biar kita pahami maknanya ini. Alunya seseorang itu ialah ya man yantamuna ilaihi, yaitu yang berintima, bergabung dengannya, bisilatin wasiqatin, dengan hubungan yang wasiqah, yang kuat, yang kokoh. Min qarabatin, apakah itu dari kekerabatan, wa nahwiha, ataupun yang lainnya. Ya, apakah itu dari kekerabatan maupun yang lainnya. Ini namanya alu syakhsin. Maka alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alunya Muhammad, maka ialah orang yang berpegang kepada beliau, ajaran beliau, petuah beliau, nasihat beliau, baik ya, yaitu dengan hubungan yang kuat, entah dari kekerabatan, keluarga beliau sendiri yang beriman kepada beliau, ataupun yang lainnya. Oleh karena itulah Abu Jahal, atau afwan, Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman kandung Nabi. Abu Talib, paman kandung Nabi. Abdul Muttalib, kakek Nabi. Berhubungan langsung dengan Nabi, kekerabatan. Akan tetapi karena dia tidak berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi, berupa ajaran al-Islam, maka mereka tidak disebut sebagai alu Muhammad, sebagai keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu maqila fil muradi bi ali rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka ahsanu maqila, pendapat terbaik tentang maksud fil murad, terkait maksud dari ali Muhammad, alunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huna annahum atba'uhu ala dinih, bahwa mereka adalah pengikut beliau, pengikut agama beliau, pengikut beliau ala din, di atas agama beliau. Ini yang terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan pengikutnya Fir'aun, alu Fir'auna, yaitu pengikutnya Fir'aun. Para ulama membagi lagi bahwasanya alu Muhammad SAW yang paling dekat dengan beliau adalah ahlul hadis. Sebagaimana dikatakan, ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Dikatakan oleh penyair yang ini dikutip di buku-buku mustalah, ahlul hadisi humu ahlul hadis humu, merekalah ahlun nabiyyi, mereka ahlun nabi, wa in, walaupun lam yashabu nafsahu, walaupun mereka tidak menemani Nabi, menemani sosok Rasul secara jasad. Karena ahlul hadis datang belakangan. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan seterusnya dari kalangan ahlul hadis datang setelah masa Rasul. Akan tetapi, anfasahu sahibu. Akan tetapi, napas-napas Rasul itu bersahabat dengan ahlul hadis. Ahlul hadis menemani napas-napas Rasul. Rasul bertindak demikian, bersabda demikian, melakukan ini, mendiamkan itu. Itu semua tercatat, dicatat, dicari, didakwahkan, disampaikan, dibukukan oleh para ulama ahlul hadis. Ya, nah, Dan memang ada yang khusus juga, yaitu keluarga Nabi. Karena keluarga Nabi ini memang mendapat keistimewaan juga. Mereka disebut sebagai Ahlul Bait. Ya, keluarga Nabi, baik itu ya dari anaknya Ali maupun ya dari jalur Nabi sendiri, yaitu sepupunya Nabi, misal Abbas, ya. Yang kata Nabi SAW bersabda kepada Fadl bin Abbas ketika Fadl bin Abbas menawarkan diri untuk menjadi Amirul Zakat, pemungut zakat, yang dimana Amirul Zakat ialah salah satu dari mustahik yang berhak juga mendapatkan jatah zakat. Kata Nabi SAW, inna Muhammadan wa ala Muhammadin, kata Nabi SAW, ya, inna hadhihi sadaqah, sesungguhnya zakat ini, sedekah ini, la tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammadin, itu tidak layak, tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nas. Ya, sesungguhnya zakat itu adalah kotorannya manusia. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ashabahu, ya, di mana Ibnu Taimiyah menyatakan wa ala alihi wa ashabihi. Semoga selawat tercurah kepada beliau, keluarga beliau, alu tadi. Alu sudah dipahami tadi di sini maknanya, ya. Alu beliau, yaitu keluarga beliau dan juga pengikut beliau. Ya, wa ashabihi, maupun sahabat-sahabat beliau. Ya, ashab itu jam'u sahib, bentuk jamak atau plural dari sahib, itu teman. Itu min atfil khas alal am, yang merupakan di ataf yang khas dari yang umum. Was sahabi, ya, sahabi huwa, ya, siapa yang dikatakan sebagai sahabat Nabi? Huwa man naqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dhalik, yaitu yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan dia mati dalam keadaan tersebut, dalam keadaan iman. Ini Syekh memberikan ibarah dengan man naqiyah, bukan man yara, bukan yang melihat Nabi. Karena kalau yang melihat Nabi itu dikatakan sahabat, nanti ada sahabat yang buta. Dia tidak melihat Nabi, tetapi dia berjumpa dengan Nabi. Maka dia tetap dikatakan sebagai sahabat. Siapa contohnya? Ahsantum, Abdullah bin Ummi Maktum. Yaitu dia seorang yang buta, tidak melihat Nabi tentunya. Yaitu yang penting, dia berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup dan dia dalam keadaan beriman. Walaupun diselingi dengan kekufuran, ketika Nabi wafat dia murtad. Nah, ketika di masa pemerintahan Abu Bakar dia balik lagi Islam lagi. Ini tetap dikatakan sahabat. Ya. Adapun orang yang hidup di masa Nabi kemudian tidak berjumpa dengan Nabi tetapi beriman kepada Nabi, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia tidak dikatakan sahabat. Sebagian ulama berselisih apakah dia termasuk tabi'in kibar atau mukhadram. Yang sahih dia adalah namanya mukhadram, yaitu orang yang beriman kepada Nabi tidak berjumpa dengan Nabi. Contohnya siapa? Contoh yang masyhur adalah Uwais al-Qarani, bukan Qarni, Qarani dengan difathahkan huruf ra. Ya, adapun tabi'in, orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Nah, ya, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, kalau Waraqah bin Nufail gimana? Atau Waraqah bin Nufail? Waraqah bin Nufail sahabat bukan? Hah? Pamannya Khadijah, seorang rahib ahlul kitab yang dibawa oleh Khadijah ketika Nabi demam, berjumpa dengan Jibril, dibawa oleh Khadijah, kata Waraqah bin Nufail, oh, dia adalah Jibril yang itu juga datang kepada Musa. Ya, seandainya saya berjumpa, saya masih hidup ketika nanti engkau berdakwah, dia mengucapkan kalimat yang tenar, la ansurannaka nasran, saya akan benar-benar menolongmu dengan pertolongan yang gigih. Nah, kata para ulama, dia tetap juga dikatakan sebagai sahabi, karena zahirnya dia adalah beriman. Kalau Raja Najasyi gimana tuh? Raja Najasyi, dia beriman. Yang sahabat datang pada hijrah yang pertama ke Habasyah. Datang sahabat hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama. Ya, kemudian ya, Amr bin As sewaktu masih musyrik mengejar rombongan sahabat tadi. Ya, rombongan sahabat diantara Ja'far bin Abi Thalib, ya, ada yang lainnya, kemudian menuntut agar mereka ini ditangkap dibawa pulang ke Mekah. Disampaikanlah kebenaran. Kemudian Raja Najasyi menerima. Setelah kembali, Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi bahwa Raja Najasyi meninggal. Maka Nabi memerintahkan pada para sahabat untuk menyolatkan. Solat gaib. Berarti dalam keadaan mukmin. Jatuhnya apa? Berjumpa dengan Nabi? Tidak. Hidup di masa Nabi? Naam. Tadi apa namanya? Mukhadram. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wasallama tasliman mazidah. Dengan salam keselamatan, ya, keselamatan yang mazidah, yang tambah. Assalam bimakna at-tahiyyati awis salamati minan naqaisi waradaili. Assalam maknanya di sini adalah at-tahiyyah, penghormatan, awis salam atau keselamatan, ya, minan naqais, dari hal-hal yang kurang, waradail, maupun hal-hal yang menghinakan, hal-hal yang hina. Nah, ya, mazidah di sini ismu maf'ulin, isim maf'ul minaz ziyadah, wahia minan numu. Isim maf'ul itu kalau dari sisi tasrif, zada yazidu, ziyadatan, ya. Fahuwa zaidun wadhaka mazid. Begitu, ya. Kalau dari sisi tasrif, walaupun dia sudah diubah juga, itu wahia minan numu, yang dia berasal dari kata numu, an-numu, wawnya tasydid, an-numu, itu yang artinya berkembang, ya, tumbuh berkembang. Wa jama'a baina salati wassalam, ya, dan Ibnu Taimiyah di sini, ya, menggabungkan antara salawat dan salam. Imtisalat dalam rangka melaksanakan liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, di surah Al-Ahzab ayat ke-56. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya, sallu, ya, berselawatlah alaih kepada kali, kepada beliau. Berselawatlah kalian kepada beliau. Wassallamu wassallimu taslima. Dan kemudian ucapkanlah salam kepada beliau taslima. Dengan pengucapan salam penghormatan. Amma ba'du, kata Ibnu Taimiyah. Naam. Amma ba'd. Adapun setelahnya, kata Syekh Shalih Fauzan, penjelasan amma ba'd, hadhil kalimatu yu'tabiha lil intiqali min uslubin ila uslubin akhara. Kata beliau, hadhil kalimatu, ini adalah sebuah kalimat, yu'tabiha, yang didatangkan, ya, lil intiqal, yang didatangkan pada sebuah kalimat lil intiqal, untuk memindahkan min uslubin, dari suatu uslub gaya bahasa, ila uslubin akhara, kepada uslub atau gaya bahasa yang lain. Tapi di sini, ya, kurang tepat juga kalau dikatakan ini untuk memindahkan dari satu uslub ke uslub yang lain, dari satu gaya bahasa ke gaya bahasa yang lain, karena gaya bahasanya ini sama. Ya, juga bahasanya sama, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Jadi mulai dari innal hamdalillah, kemudian amma ba'd, fa hadhihi, ini khabariyah, jumlah khabariyah semua. Ya, khabariyah semua. Ini merupakan bentuk kabar semua. Maka yang lebih tepat dikatakan oleh para ulama yang lainnya ialah lil intiqal min mawdu'in ila mawdu'in akhara, yaitu untuk memindahkan dari satu topik ke topik yang lainnya. Topik tadi kan memuji Allah, bentuk khabariyah. Ini kalau topiknya adalah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kemudian pindah ke topik yang lainnya, sudah bukan puji, puji puji Allah selawat lagi, tapi mau kasih kabar, ini ada ilmu. Kata beliau, fahadhi i'tiqadu fil khatim najiyah, dan seterusnya. Ini adalah i'tiqad, akidahnya, keyakinannya, firqatin najiyah, kelompok yang selamat. Ya, kelompok yang selamat. Jadi ini lebih tepat, ya, lil intiqal min maudu'in ila maudu'in akhar. Ini lebih tepat demikian. Ya, barakallahu fiik. Wa ma'naha, maknanya adalah mahma yakun min syai', itu maknanya. Mahma yakun min syai'. Kalau di Indonesia kan kurang asik, ya, yaitu mahma yakun min syai'. Ya. Bagaimanapun ya, dari sesuatu itu, nah ini kurang asik. Itu untuk perpindahan aja, ya, untuk digunakan untuk memindahkan dari satu topik ke topik yang lain. Wa yustahabbu al-itsyanu biha, wa yustahab. Nah, ini kemudian ini ya disunahkan, ya, disukai al-itsyan untuk mendatangkan kalimat amma ba'du tadi, menyebutkan kalimat amma ba'du tadi. Fil khutab, pada masalah khutbah-khutbah, wal mukatabah, penulisan-penulisan, iqtida'an bin nabiyyi, ini dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yaf'alu dzalik, ya, di mana beliau melakukan hal tersebut. Ya, kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan di matan, amma ba'd, fahada i'tiqadu al-firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah. Fahada, maka ini adalah apa yang akan beliau sampaikan. Apa yang beliau akan sampaikan ini adalah i'tiqadnya, keyakinannya, firqatin najiyah. Akan datang nanti penjelasannya. Apa itu firqatin najiyah? Kelompok yang selamat, al-mansurah, yang tertolong. Ini adalah semua bentuk sinonim dari ahlus sunnati wal jamaah. Ya, kalau bahasa sekarang salafi, ahlus sunnati wal jamaah. Ya, ini adalah i'tiqad firqah an-najiyah yang tertolak ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat kelak. Maka sampai hari kiamat akidah tidak pernah berubah. Tidak ada namanya reformasi dalam hal akidah, enggak ada namanya. Dan tidak ada ijtihad dalam akidah. Tidak ada hukum baru dalam hal akidah, semuanya sama. Semuanya sama, inilah yang dikatakan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut sajalah mengenai sunnah akidah ini. Wa la tabtadi'u, jangan kalian mengada-ngada. Faqad kufitum, maka kalian sudah dicukupkan atas hal tersebut. Dengan kalian ngikut aja udah, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman para nabi rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, a'immah madhab, a'immah semuanya. Ikut aja udah, enggak usah ngarang-ngarang. Ya, bisa dipahami di sini, yang dimana sumber rujukannya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', tiga saja. Tidak ada ijtihad, tidak ada kias, tidak ada istihsan. Ya. Barakallahu fiik. Ya, kemudian ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan fahada itu kan kalau dalam ya gitu, bahasa Arab itu isim isyarah, ya. Isyaratun, ini adalah sebuah isyarat, ila ma tadammanathu hadhihi, ila ma tadammanathu hadhihi ar-risalatu. Ini adalah isyarat kepada apa yang dikandung oleh risalah ini. Yang dikandung oleh risalah ini maksudnya risalah al-aqidah al-wasitiyah. Risalah al-aqidah al-wasitiyah. Nah, ini adalah isyarat atas apa yang dikandung oleh ya, kitab ini. Wahtawat alaihi minal aqaid, ya, dan juga kandungan alaih dari kitab ini, ya, minal aqaid, berupa akidah-akidah al-imaniyah, keimanan, allati ajmalaha, yang beliau mengglobalkannya, meringkasnya, ya, biqaulih, dengan perkataan beliau, yaitu Ibnu Taimiyah, wa huwa al-imanu billah. Maka ini adalah ya i'tiqad firqatin najiyah, yaitu beriman kepada Allah ila akhir, yang nanti akan disebutkan ila akhir sampai akhir atau dan seterusnya. Naam. Ya, kemudian di situ kata Ibnu Taimiyah, fahada i'tiqad. Apa makna i'tiqad? I'tiqad kalau sudah jadi bahasa kita, yaitu keyakinan, akidah. Bismillah. Naam. Apa makna i'tiqad? I'tiqad itu adalah masdar. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Yaitu adalah ya, asal kata dalam suatu mazhab nahwu, ya, dari kata i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, dia masdar. Ya. Ma'a i'taqada kadza. I'taqada kadza apabila dikatakan i'taqada kadza. Maka masdarnya adalah i'tiqad. Dia mengambil i'taqada kadza. Dia berakidah meyakini atau mengikat kadza dengan hal sesuatu ini, ya, dengan sesuatu. Idza takhadahu aqidatan. Apabila dia menjadikannya idza takhadahu, apabila dia menjadikannya ittakhadahu, ya, taknya tasydid. Idza takhadahu, apabila dia menjadikannya sesuatu tadi itu akidatan, sebagai sebuah akidah. Ya. Wal akidah tu, akidah sendiri apa sih maknanya akidah? Ya, kita sering sebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah ini, akidah itu. Yang penting adalah akidah katanya. Ya, apa sih makna akidah? Wa hiya ma ya'qidu 'alaihi al-mar'u qalbahu, yaitu ma ya'qidu 'alaihi al-mar'u qalbahu, yaitu seseorang al-mar'u, ya, wa hiya ma ya'qidu, saya terjemahkan perkata ya dulu baru nanti terjemah bebas. Hiya akidah adalah ma, yaitu ya'qidu, yang mengikat 'alaihi, ya, dengannya al-mar'u, seseorang qalbahu, ya, kolbunya. Nah, itu terjemah perkata. Nah, sekarang terjemah bebasnya, yaitu akidah adalah seseorang yang mengikat kolbunya dengannya. Ini akidah. Akidah seseorang Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah seseorang Islamiyah, Islam, maka seorang tadi mengikat kolbu dia dengan Islam. Itu maknanya. Bisa dipahami sini? Yaitu mengikat. Ya. Taqul, maka Anda mengatakan, misalkan ini masih secara bahasa, i'taqadtu kadza, saya mengikat ini, ai aqadtu alaihi alqalba wadh-dhamira, atau saya meyakini ini. Maknanya adalah aqadtu, saya meyakini alaihi, atas hal tersebut, ya, saya meyakini, ya, alqalba qalbu, saya aqadtu, mengikat qalbu, saya mengikat al-qalba wad-dhamira, qalba dan dhamir itu bimaknan wahid, qalba dan dhamir itu maknanya satu. Saya mengikat qalbu saya, hati saya, alaih, dengan hal tersebut, ya, dengan sesuatu hal tadi. Wa asluhu, asalnya akidah itu ma'khudun, itu diambil dari min, dari aqadal habla. Ya, aqadal habla artinya mengikat tali. Al habl artinya tali. Idza rabatahu, apabila dia mengikatnya. Idza rabatahu. Summa, kemudian, summa stu'mila, kemudian digunakanlah. Fi aqidatil qalbi, pada mengikat hati. Wa tasmimihi al-jazimi, dan juga ketetapannya al-jazim, yang tegas atau kokoh. Ini namanya akidah. Ya. Barakallahu fiik. Nah, bisa dipahami sini? Ya. Atau tasmim itu kita artikan keinginan yang kuat. Ya, digunakan pada keinginan yang kuat, yang jazim, ya, yang kokoh. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan kalimat dari Ibnu Taimiyah, fahada i'tiqadu al-firqati, firqah, kelompok. Ya, firqah dengan dikasrahkan fa. Ya, Ta'ifatan, ta'ifatun minan nas. Itu maknanya sekelompok dari manusia, wal jamaah dan jamaah. Jamaah sudah jadi bahasa kita. Itu dengan kasrah. Ya, karena kalau nanti dengan dhammah itu tercela. Ente jangan berfirqah-firqah. Boleh. Boleh berfirqah, boleh. Yang enggak boleh berfurqah. Nah, dengan dhammah. Ya. Kalau furqah iftiraq itu ya, berpecah. Ya, itu namanya kalau iftiraq ya, furqah itu berpecah. Itu madzmum, tercela. Ya, furqah dengan firqah beda. Bisa dipahami sini? Ya, ini lugatan secara bahasa. Nah, ya, kalau firqah terpuji, ini adalah firq akidahnya, firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Nah, disebut firqatun najiyah. Para ulama punya kitab namanya firqatun najiyah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainul punya kitab Minhaju firqatin najiyah. Minhajnya, metode beragamanya, kelompok yang selamat. Beda nanti kalau pakai dhamma, itu tercela. Bisa dipahami? Nah. Barakallahu fiik. Itulah yang diartikan oleh para ulama dalam ayat wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, itu yang mereka memecah agama mereka. Yang menjadi furqah-furqah, menjadi furqah, kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, ketetapan akidah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, para sahabat, para ulama salaf. Itu namanya furqah. Bisa dipahami sini? Bisa dipahami beda furqah dengan firqah? Bisa? Jangan sampai gak tahu. Udah ngaji, cingkrang, apa beda furqah sama firqah? Gak tahu. Waduh. Nah, sekarang alhamdulillah tahu. Ya, barakallahu fiik. Qala an-najiyah, an-najiyah secara bahasa itu selamat. Ya, ay, yaitu allati salimat minal halaki wasyururi fid dunya wal akhirah. Yaitu yang selamat minal halak, dari kebinasaan, wasyurur, dan juga keburukan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dia selamat dari kebinasaan. Ya, dia selamat dari kebinasaan, terbebas dari noda-noda penyimpangan akidah. Dan juga syurur. Ya, mereka selamat dari syurur, keburukan-keburukan. Keburukan fitnah syubhat maupun keburukan fitnah syahawat di dunia dan di akhirat. Wa hasalat ala sa'adati, ya, kemudian mendapatkan kebahagiaan. Hadza alwasfu ma'khudun min qaulih, maka sifat ini, ya, hadza alwasfu, sifat ini ma'khudun, ini diambil, sifat itu yang selamat ini min qaulih, diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi bersabda la tazalu ta'ifatati ya mansurah la yadurruhum man khadalahum mansurah. Ah, kalau saya tanya dikit ya, apa i'rab mansurah di sini, siapa yang tahu yang belajar bahasa Arab? Berdus lu kok jilid satu ya. Pak Ahmad, apa Pak Ahmad? Riki la tazalu ta'ana ta'ifatu khobar jumakir lam yashrabu al-qahwa. Naam. Qala la yadurruhu man khadalahum hatta ya'ti amrullah, wa rahul al-Bukhari wa Muslim. Ini ya, kata Pak Eko tadi sampai 9:30 aja Ustaz. Teman-teman banyak yang minta sampai 9:30 aja. Sampai setengah 8 dong, kelar dong. Ta'ifatun min ummati la tazal, akan senantiasa ada sekelompok min kifah. Nah, Nabi beratku ya, difitnah. Ya, difitnah oleh guru. Itu hasutan orang atau yang lainnya. Itu dalam masalah lafzi. Akidah Mu'tazila, Jahmiyah. An sebagai satu Imam Muslim. Imam Muslim. Ya. Ternyata antum beramal berwudu begini sadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Bukhari nyampe pahala meninggalnya. Yang paling wangi sekali itu. Al-Imam Al-Bukhari. Yadurruhum man khadalahum, orang yang tidak menolong mereka. Keputusan dari Allah. Dapat lagi alaman khalafah atas yang yal ila qiyamisah, sampai hari kiamat. Mudaratkan mereka orang-orang pada kaum mukminin. Kiamatnya sama unsyakat idha sama kal ketemu huru hara hari kiamat. Kiamat tersebut intihaud dunia ala shirath, mereka adalah orang-orang kafir, tidak sedikit pun ada orang mukmin di dalamnya. Allah kirim angin nanti, setelah Allah kirim angin maka Allah akan taubah mabsutah, taubat itu terbentang dibentangkan oleh Allah lebaratnya. Maka ada yang taklim, ada yang ini dan itu, masih ustaz pendongeng. Umur mati Islam bentar lagi, dihitung-hitung kalkulasi. Umur mati Islam masa Nabi kesini, ya, umur mati Islam cenggo. Terus berarti dari masa Rasulullah 500 Hijri apa Masehi? 500 Masehi 2000, 500-an, 2000-an. Bentar lagi nih, 1400, sebentar lagi. Wah. Nabi aja ditanya oleh wa amma saya ini hatta la yuqal, hingga tidak lagi dikatakan fil ardi Allah Allah. Enggak ada lagi yang ngomong Allah Allah. Hadis Imam Hakim. Oh, jadi dalil Ibnu Amr dari hadis Abdullah Ibnu Amrin. Allah Allah aja boleh dong. Zikir Allah 1000 kali. Allah Allah Allah. Allah ganti domir. Dia aja. Allah. Terus ngos-ngosan. Udah langsung apa di waqaf. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu. Itu zikir apa itu, Mas? Zikir 1000 kali. Allah Allah. Wah, ini masyru', ma'sur. Rawahu Al-Hakim. Kata dia, ente ma qara'tal mustadrak ya akhi. Ente enggak pernah baca kitab Al-Imam Hakim Mustadrak. Al-Imam Hakim yarwi, Imam Hakim meriwayatkan hadal hadis bisanadihi. Imam Hakim meriwayatkan dengan sanadnya. Baca hadis jangan satu-satu, Pak Le. Di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Di Musnad Imam Ahmad. Nabi bersabda, la taquma ya, la taqumu sa'atu hatta la yuqala la ilaha illallah. La taqumu as-sa'atu hatta la yuqala la ilaha illallah. Ini riwayat Hakim dicocokkan dengan riwayat Imam Ahmad. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan lagi di muka bumi la ilaha illallah. Di muka bumi, bukan di seluruh dunia. Karena di langit malaikat terus beribadah pada Allah, di bumi aja. Ya. Berarti di bumi mencakup manusianya dan juga jinnya. Mencakup manusia, manusianya dan juga jinnya. Maka nanti hari kiamat itu enggak ada lagi jin mukmin. Semuanya kafir. Ya, syirorin nas, sejelek-jelek manusia. Orang-orang yang paling jelek di situ. Yang mungkin naudzubillah sekarang saja keburukan yang tidak pernah terbesit di kepala kita ternyata terjadi. Nah, nanti akan lebih parah lagi waliyadzubillah. Ya, saat ini sudah kayak hewan, bapak perkosa anak. Orang berzina di pinggir jalan, di halte biasa. Waliyadzubillah. Ini seburuk-buruk makhluk. Ya, nanti ya akan datang lagi yang lebih jelek dari itu. Na'udzubillah. Maka antum jangan, saya nanti kalau kiamat gimana ya? oh, pas ini goncang itu. Wah, itu enggak, jangan mengayalkan itu. Yang dapetin itu cuma orang-orang kafir. Wa fihi wa yabathullahu rihan rihu rihan rihuha rihul miski. Wa massuha massul hariri. Fala tatruku ahadan fi qalbihi misqalu darratin min imanin illa qabadathu. Summa yabqa shirarun nasi fa'alayhim maka wa yab'asu wa yab'as. Ya, yang rihuha, yang apa namanya, itu rihul misk, aromanya bagaikan aroma kasturi. Kasturi maksudnya kasturi, kasturi di surga. Ya, bukan minyak kasturi di tukang minyak wangi. Kasturi kijang. Ya. Tersebut tidak akan meninggalkan seorang fi qalbihi illa qabadathu, illa qabadathu. Akan mencabut nyawanya. Sejelek-jelek manusia, fa'alihim takut. Ya, sulit. Ya. Ini udah ada yang bisa belum kalau saya suruh baca ini? Depannya saya akan minta ya antum nih kalau udah lumayan ya. Coba